Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara kebaikan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah ada penerus bagi para nabi dan para rasul yang meneruskan dakwah mereka, yang mengajak umat kepada kebaikan dan yang memperingatkan umat dari kejelekan. Mereka ini adalah para ulama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di muka bumi ini untuk menegakkan keadilan sebagai saksi dari kebenaran dan untuk meneruskan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan melalui para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Maka para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka mendapatkan warisan dari para nabi berupa ilmu, bukan berupa harta benda, bukan berupa tahta, pangkat dan kedudukan, juga bukan berupa dunia dan seisinya. Para ulama, mereka mewarisi ilmu barakakum dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadah bihadzin wafir. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan para nabi mereka tidak mewarisi mata uang emas dinar atau mata uang perak dirham, walakin warrasul ilma, akan tetapi mereka para nabi dan para rasul mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil bagian, mengambil warisan para nabi dan para rasul, siapapun mereka, yang akhirnya mereka akan menjadi ulama, dan para ulama itu tidak hanya khusus orang Arab, para ulama itu umum, dari mana saja mereka berasal, yang penting sumber yang diambil adalah benar adanya dari para nabi dan para rasul. Demikian pula diamalkan serta didakwahkan. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi dan para rasul, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang amat cukup. Dikatakan cukup dikarenakan barakallahu fikum, dengan bagian yang dia ambil akan menghantarkan dia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin. Orang kalau sudah menjadi alim, menjadi ulama, maka dia akan terbimbing. Kalau sudah terbimbing, maka kebahagiaan ada di depan matanya. Dia tidak peduli miskin atau kaya. Ketika dia miskin menjadi orang yang sabar, dia akan bahagia. Hidupnya tidak akan gundah gulana. Dan kalau dia kaya, dia akan bersyukur. Dia gunakan kekayaannya untuk ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Thaha ayat ke-114. Surat Thaha ayat ke-114. Allah subhanahu wa ta'ala menyarankan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam supaya meminta ilmu. Meminta ilmu dan meminta tambahan ilmu. Bukan meminta harta. Bukan meminta istri. Bukan meminta tahta, kedudukan atau jabatan. Bukan meminta pujian manusia. Tetapi minta ilmu, tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan hendaknya engkau berdoa wahai Nabi, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata para ulama, seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, niscaya Nabi tidak diminta untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Namun ternyata barakafikum, ilmu itu, yakni ilmu agama, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ilmu la ta'diluhu syai', ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya sedikitpun, apapun itu. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah qaulullah, firman Allah, qaulur rasul, sabda rasul, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini, yakni para sahabat, muridnya para sahabat, dan murid dari muridnya para sahabat, serta para imam-imam yang terbimbing, itu ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama kita terdahulu mengatakan, seandainya para raja, raja-raja dunia, mengerti keutamaan ilmu, niscaya kami, yakni para ulama ahli hadis, akan berebut dengan mereka walaupun berhadapan dengan pedang-pedang mereka. Namun ternyata para raja yang ada, yang ternyata tidak mendapatkan taufik, ya mereka terus berebut dengan pedang-pedangnya. Namun yang direbutkan, diperebutkan bukanlah ilmu, namun kekuasaan, perluasan wilayah, ghanimah, harta rampasan perang, dan juga pujian serta barakafikum, sanjungan dari banyak manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala membandingkan dan membedakan antara orang yang berilmu, para ulama, dengan orang yang jahil, yang tidak berilmu. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Nabi, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama antara orang yang sudah berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, barakafikum, pada surat ini Az-Zumar ayat ke-9 barakafikum, disarankan bagi kita untuk berilmu, untuk mencontoh para ulama, menelusuri jalan mereka yang mulia. Dan bahkan para ulama dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian yang sama. Persaksiannya disamakan dengan persaksian Allah dan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallah annahu la ilaha illallah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Dia. Demikian pula para malaikat serta orang yang berilmu telah bersaksi yang demikian. Persaksian para ulama disamakan dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Ini menunjukkan para ulama, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan para ulama, dikatakan ulama, dikatakan alim apabila dengan ilmunya sedikit maupun banyaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau ada orang alim, orang yang berilmu, namun ilmunya tidak menghantarkan kepada rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan alim. Atau dia disebut ulama, namun ulama usu, ulama yang jelek. Barakabikum. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan sedikit mengupas ciri-ciri dan sifat-sifat ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita ambil dari ucapan Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi rahimallahu taala. Beliau menyebutkan barakafikum dalam risalah beliau, ada sekitar 11 sifat dan tanda-tanda para ulama sunnah. Beliau ditanya, "Ma hiya sifatul ulama alladzina yustaftawun atau yustaftun?" Apa sifat-sifat para ulama yang bisa diambil fatwanya? Kata beliau, sifatul ulama alladzina yustaftuna wadihah jiddan audahu minasyamsi. Sifat-sifat para ulama yang boleh diambil fatwanya sudah sangat jelas, bahkan lebih jelas, lebih terang dari matahari. Sifat para ulama sunnah disebutkan begitu banyaknya oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, ihtimamuhum bil kitabi was sunnah wa ta'wiluhum 'alaiha wa tarkizuhum 'alaiha. Sifat yang pertama adalah mereka berpegang teguh, sangat perhatian dengan Alkitab dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan mereka selalu bersandaran dengan Alkitab dan As-Sunnah. Serta berbekal dengan Alkitab dan As-Sunnah. Barakallahu. Ini sifat yang pertama. Kalau ada orang yang tidak bersandaran pada Al-Quran dan As-Sunnah, dia sebagai da'i, atau orang yang diulamakan, atau orang yang mengangkat dirinya sebagai ulama, namun tidak dengan pemahaman salaf, maka dia disebut ulama usu, ulama yang jelek. Apalagi tatkala ada permasalahan, dia tidak merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah dan tidak berbekal dengan keduanya, maka bukan disebut sebagai ulama sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ulama As-Sunnah, para ulama yang berpegang teguh dengan As-Sunnah, dengan bimbingan Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka dikarenakan berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah sebagaimana dalilnya surat Ali Imran ayat ke-103. Dalam rangka mengamalkan surat Ali Imran ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah. Tali Allah di sini ada yang ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ada yang ditafsirkan dengan Al-Islam, ada yang ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah, ada yang ditafsirkan dengan tauhid, dengan sunnah. Namun semuanya itu saling melengkapi. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Maka para ulama sunnah mengamalkan ayat ini, ayat ke-103 dari surat Ali Imran. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga mereka berpegang teguh dengan mengamalkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawi. Tatkala Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajib. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan bimbinganku, dan sunnah bimbingan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang terbimbing, addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah, gigitlah erat-erat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maka para ulama sunnah pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Memegang erat, tidak mau lepas. Maka barakallahu fikum, kita memilih ulama yang dijadikan panutan adalah ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Maka jangan mengambil ilmu dari ulama yang ciri-cirinya tidak disebutkan seperti ciri yang pertama ini. Ada ulama namun ternyata dia masih menukilkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh sesat, tokoh Syiah, tokoh Khawarij, tokoh sufi, tokoh murjiah, dan lain-lain, maka jangan diambil. Walaupun dia bisa baca kitab, yang namanya ulama memang bisa baca kitab. Akan tetapi, ada kalanya dia ulama sunnah, ada kalanya dia ulama su', ulama yang jelek. Maka ulama yang jelek tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu. Kemudian ciri-ciri dan sifat yang kedua di antara ulama sunnah adalah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi rahimallahu taala, i'tidaluhum wa wasatiyatuhum fi jami'il umur. Mereka adalah orang yang adil dan pertengahan dalam segala perkara. Mereka adil dan pertengahan dalam segala perkara. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143. Surat Al-Baqarah ayat ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan di sini barakallahu ala ra'sihim, pemimpin mereka adalah para ulama yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi untuk manusia di hari kiamat besok. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan supaya rasul Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi saksi atas kalian bahwasanya kalian adalah kaum yang mu'tadilun, umat yang pertengahan, umat yang adil, tidak ekstrim dan tidak lemah, tidak jafa, ifrat, berlebihan, hulu, dan tidak pula tafrid, meremehkan, merendahkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sifat yang kedua ini juga mereka para ulama mengamalkan hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Mereka para ulama sunnah adalah orang-orang yang adil dan pertengahan dalam segala urusan, segala perkara. Dalam rangka mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Hati-hati kalian dari sifat ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang sebelum kalian adalah ghulu dalam agama, berlebih-lebihan dalam beragama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud wulu di sini, fi jami'i anwa'il wuluf fil i'tiqad wal a'mal. Wulu di sini sifatnya umum, amun. Fi jami'i anwa'il wulu, pada seluruh jenis wulu, baik dalam hal keyakinan maupun dalam hal amalan. Orang-orang Nasoro, mereka hulu, berlebih-lebihan. Orang-orang Yahudi, mereka meremehkan Nabi Isa alaihissalam. Maka umat Islam yang mereka dibina oleh para ulama yang mengikuti nabinya alaihissalatu wassalam, orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam memiliki keyakinan yang hulu dan amalan yang hulu. menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, atau memiliki barakakum sifat lahut ketuhanan, atau salah satu dari tiga Tuhan Trinitas. Sementara orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai anak zina. Maka kaum muslimin yang dipimpin oleh para ulama sunnah adalah orang-orang yang mu'tadil dan wasit. Mereka pertengahan dan adil. Meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Tidak mengandung ketuhanan. Dan juga Nabi Isa itu bukan anak hasil zina, namun sebagai anak yang mulia. Anak dari seorang ibu yang solihah, Maryam radhiyallahu taala anha. Maka beliau adalah sebagai nabi, tidak boleh didustakan, dan beliau sebagai hamba tidak boleh disembah. Ini pertengahannya para ulama sunnah yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin rahimahumullah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, demikian pula dalam hal keyakinan. Kita pertengahan dalam rangka mengikuti para ulama sunnah. Terhadap nabi kita juga kita harus pertengahan. Nabi kita adalah nabiyun la yukadzab wa abdun la yu'bad. Seorang nabi yang tidak boleh didustakan, dan beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Sementara orang-orang sufi, mereka ekstrim. Ada yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah diciptakan dari Nur Muhammad, yang dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad ini tercipta seluruh alam semesta. Maka ini adalah keyakinan yang syirik. Barang siapa yang masih meyakini seperti itu dalam keadaan sudah tegak hujjah, sudah disampaikan dalil, dan tidak ada syubhat di benaknya, maka dia mati dalam keadaan musyrik, kafir, murtad. Padahal barakakum nabi kita itu adalah innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kata nabi, sesungguhnya saya adalah manusia yang sama seperti kalian, namun aku mendapatkan wahyu yang diwahyukan kepada aku. Beliau menikah, beliau juga perlu makan, beliau juga bisa lupa, beliau buang air kecil, buang air besar, dan beliau juga bisa wafat, meninggal seperti kita. Maka beliau tidak memiliki sifat ketuhanan juga. Demikian pula beliau tidak boleh didustakan sebagaimana pendustaannya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka para ulama sunnah adalah ulama yang pertengahan. Demikian pula mereka pertengahan dalam segala hal, dalam ibadah, termasuk dalam bermuamalah terhadap pemerintah. Ulama ahlu sunnah tidak langsung mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, namun mereka menjalani dengan nasihat dan ada rincian. Tidak langsung mengkafirkan sebagaimana orang-orang teroris. Demikian pula para ulama tidak kemudian mentaati pemerintah secara mutlak apabila ada perintah dari pemerintah yang ternyata melanggar syariat. Maka para ulama sunnah mereka sendiri mengamalkan dan juga membimbingkan umatnya supaya tidak mentaati pemerintah tersebut apabila mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatillah, dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Hanyalah ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga dari ulama sunnah adalah ta'wilum 'alal ilmi wat ta'allum wal fiqhi fi dinillahi azza wa jalla. Mereka senantiasa bersandar kepada ilmu dan senantiasa belajar ilmu. Walaupun sudah pintar, menambah lagi ilmunya. Terus menambah. Oleh karena itu para ulama diantaranya Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kita belajar? Beliau menjawab, sampai mati. At-ta'allum minal mahdi ilal lahdi, kata beliau. Belajar ilmu agama itu dari semenjak dalam buaian ibu sampai masuk ke liang lahat. Belajar ilmu agama itu, kata para ulama diantaranya Imam Ahmad, adalah untuk raf'ul jahli wa ahlikum wa jami'il muslimin, untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri, kemudian keluarga kita, dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Bukan menuntut ilmu itu untuk mencari dunia, mencari sanjungan, pujian, dan lain-lain dari dunia. Wal fiqhi fi dinillahi azza wa jalla, dan mereka senantiasa memperdalam, memendalami, dan memahami ilmu agama Allah azza wa jalla. Maka para ulama, mereka senantiasa terikat dengan ilmu. Mereka selalu merojaah ilmu. Al-Qur'annya, hafalannya dimerojaah. Kemudian dipahami maknanya, tafsirnya juga dipelajari. Kemudian berpindah pada satu bab menuju bab yang berikutnya. Baik itu ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu muamalah. Kemudian selalu memahami dan mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama. Maka hendaknya kalian mengambil, memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Oleh karenanya berkafikum, ketika mengambil ilmu dilihat juga. Dilihat juga, diperhatikan siapa guru kita. Barakafikum. Karena kalau ada orang berilmu, berguru dengan orang yang suka mencuri, maka dia akan mendapatkan ilmu bagaimana cara mencuri. Barakafikum. Berguru kepada orang yang memiliki pemikiran khawarij, memberontak penguasa, menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak kafir, maka akan terpengaruh juga, akan memiliki pemahaman yang seperti itu. Demikian pula berguru kepada orang sufi atau orang IM yang semua golongan dirangkul layaknya tong sampah. Sufi masuk, Syiah masuk, Khawarij masuk. Barakafikum. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, ma'ubidallahu bisyai'in afdal minal ilmi. Tidak ada ibadah sedikitpun yang lebih afdal. Nah, tidaklah Allah itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu. Mencari ilmu adalah ibadah. Bahkan kata para ulama, afdalul ibadat at-ta'allum. Ibadah yang paling afdol adalah menuntut ilmu. Kata Al-Imam Az-Zuhri, tidaklah Allah itu diibadahi dengan sesuatu daripada diibadahi dengan seseorang mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, yaqra'u haditsan wahidan khair min nafilah. Membaca satu hadis saja, membaca apalagi diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i sering menghidupkan malamnya dengan belajar, menelaah hadis, menelaah pelajaran daripada beliau salat sunnah. Barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau menyatakan, man ya'mal bi ghairi ilmin fama afsadahu aktsar mimma aslahahu. Barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka sesuatu yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ada orang beramal dengan tanpa ilmu, baik dengan praduga atau dengan qila wa qol, ucapan ini dan ucapan itu, namun tidak berdasarkan dalil, maka yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika berfatwa harus dengan ilmu. Jangan berfatwa dengan tanpa ilmu. Sebagaimana kisahnya, ya, orang yang telah membunuh 100 nyawa. Ketika mendatangi abid ahli ibadah yang tidak berilmu, ditanya apakah masih ada taubat untukku yang telah membunuh 99 nyawa. Dia menganggap tidak ada. Sudah teramat banyak darah yang telah engkau tumpahkan. Maka disikat. Barakallahu fikum. Genap menjadi 100. Maka fatwa dia itu, barakallahu fikum, merusak dirinya sendiri. Dan juga bisa merusak ucapan orang-orang yang mendengarnya. Ya. Bisa merusak orang-orang yang mendengar ucapannya. Barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan, al-babul wahid minal ilmi ata'allamuhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Satu bab dari ilmu yang aku pelajari, misalkan bab jual beli, bab pernikahan, bab bahaya sihir, bab wajibnya taat kepada pemerintah muslim yang sah. Satu bab saja yang aku pelajari, itu lebih aku cintai minat dunia wa mafiha daripada dunia dan seisinya. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan juga Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi beliau menyatakan, ar-rajul ilal ilmi ahwaj min nafsihi ila ta'amihi wa syarabihi. Seseorang butuhnya dia kepada ilmu itu lebih sangat dibutuhkan daripada butuhnya dirinya kepada makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman berkofikum hanya sekedar bisa menegakkan badannya, bisa aktivitas biasa. Tetapi kalau ilmu agama berlangsung sampai bahagia atau tidaknya besok di akhirat, barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sifat yang keempat dari sifat para ulama sunnah adalah wuduhu manhajihim wa wuduhu tariqatihim al-ilmiyah. Jelasnya jalan mereka dan jelasnya cara mereka dalam menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, oleh karena para ulama mereka adalah panutan kita, maka kita jangan mencari ilmu dari seorang ulama, dari seorang syekh, dari seorang guru yang tidak jelas jalannya. Tidak diketahui siapa gurunya walaupun dia bisa baca kitab. Atau diketahui gurunya, akan tetapi berkofikum akhirnya dia menyimpang, jalannya tidak jelas. Kemana dia berjalan? Maka jangan diambil ilmu dari mereka. Jangan mengambil ilmu dari mereka. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Di antara ciri-ciri orang-orang yang lurus, ulama sunnah adalah apa yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Ini al-Islam. Jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, yang kemudian dicontohkan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain ke kanan atau ke kiri yang bisa memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ulama sunnah, mereka adalah para ulama yang menelusuri jalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni shiratal mustaqim. Bukan jalan ke kanan yang hulu, ekstrim, atau jalan ke kiri yang ifrat atau yang tafrid, meremehkan. Yang lembek, tidak jelas jalannya, maka jangan mengikuti para ulama, ulama yang jelek, yang tidak jelas jalannya. Maka alhamdulillah, kita telah mengenal ulama-ulama yang berada di atas sunnah, yang sekarang hidup di Saudi Arabia dan juga di luaran Saudi Arabia. Ulama barakallahu fikum yang kibar, yang sekarang masih hidup, masih banyak. Di antaranya Syekh Rabi hafizahullah taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Rabi beliau umurnya sudah sekitar 89. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan umurnya sekitar 85-an, yang beliau sekarang menjadi Menteri Agama Saudi Arabia. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang sekarang menjadi Mufti Kerajaan Saudi Arabia, umurnya sekitar 79 atau 80-an, barakallahu fikum. Dan juga masih banyak ulama yang lainnya, yang bahkan yang telah meninggal pun masih banyak, barakallahu fikum. Kemudian sifat dan ciri yang berikutnya, yang kelima adalah mahabbatul khair linnas yuhibbuna li ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim. Ulama sunnah memiliki ciri, di antaranya adalah mereka mencintai kebaikan untuk manusia dan sangat mencintai persaudaraan di antara mereka. Apa yang mereka cintai untuk diri mereka sendiri? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita mencintai, menyukai yang namanya pahala, maka kita mencintai pahala ada pada sahabat kita, saudara kita, sesama muslim, sama mukmin. Kalau kita mencintai kebaikan ada pada kita, maka kita juga harus mencintai kebaikan ada pada saudara kita. Maka itulah yang disebut dengan persaudaraan imaniyah islamiyah, ukhuwah imaniyah islamiyah. Oleh karenanya para ulama sunnah, mereka itu mencintai kebaikan untuk manusia. Tiada hari melainkan mereka senantiasa mencurahkan kejuhudannya, kesungguhannya untuk menjelaskan kepada umat apa-apa yang bermanfaat untuk mereka, dan memperingatkan umat apa-apa yang bisa memadorotkan, mencelakakan mereka. Karena memang para nabi dan para rasul pun demikian mencontohkan pada para ulama. Maka kasih sayang para ulama terhadap umat ini lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anaknya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "Al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min abaihim wa ummahatihim." Para ulama, mereka lebih sayang terhadap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam daripada kasih sayangnya bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka kepada anak-anaknya. Qila lahu, dikatakan kepada beliau Al-Imam Yahya bin Mu'ad, bagaimana itu bisa terjadi? Kaifa dzalik? Qala, beliau menyatakan, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahu min narid dunya. Dikarenakan ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka, orang tua, mereka hanya menjaga anak-anaknya dari api dunia. Wal ulama, sementara para ulama, yahfazunahum min naril akhirah, mereka menjaga umat ini, menjaga umat mereka, mad'u mereka, menjaga kaum muslimin dari api akhirat. Contohnya, kebanyakan orang tua ketika melepas anaknya untuk sholat, mungkin masih kecil, hati-hati ya nak ya, toleh-toleh kanan kiri, kalau ke masjid naik sepeda, pulangnya juga hati-hati, sudah. Tapi kalau ulama kita, tidak hanya itu, bagaimana sholatmu, wudukmu, jangan sampai kamu mainan ketika sholat, jangan sampai batal sholatmu, jangan sampai mempermalukan kaum muslimin, jangan sampai mempermalukan dakwah yang bagus sholatnya. Itu baru anak-anak, dijaga dari api akhirat. Kalau orang tua keumumannya, ya yang penting selamat pulang. Akhirnya kita perhatikan kebanyakan di kaum, apa, di masjid-masjid kaum muslimin, anak-anak yang usia SMP ya, bahkan SMA, masih ada saja yang sholatnya salah, jelek sholatnya, ya, karena orang tua tidak perhatian. Barakafikum. Tapi ya, yang penting dijaga bagaimana selamat pulang pergi ke masjid. Barakafikum. Hanya sebatas keamanan, kesehatan di dunia. Ini keumuman orang tua. Sementara para ulama adalah orang tua dari sisi agama. Kalau bapak dan ibu itu orang tua dari sisi lahir, barakafikum, nasab, dan dari sudut pandang dunia. Ini keumumannya. Sementara para ulama, mereka adalah orang tua kita dari sisi agama. Barakafikum. Walhamdulillah, dengan sebab adanya mereka, kita barakafikum terbimbing, tahu ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Kita belajar dari guru. Guru kita dari mana? Terus sanadnya tidak terputus sampai pada para ulama dan para sahabat. Bagaimana cara baca kitab, bagaimana cara mendalami tafsir, hadis, bagaimana cara mempelajari fikih yang benar. Itu semua adalah bimbingan para ulama kita. Maka mereka menjaga kita semua dari panasnya neraka akhirat. Maka barakafikum, kita banyak-banyak mendoakan para ulama sunnah dan mengikuti mereka. Sifat yang berikutnya adalah at-tawadu'. Wa man tawadu'a lillahi rafa'ahu. Mereka adalah orang-orang yang rendah diri. Merendahkan, rendah hati. Ya, barakafikum. Bukan hina, memang menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah tawadhu. Tawadhu, barakafikum, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Termasuk tawadhu, tidak sombong. Tidak semena-mena terhadap orang lain, namun amat kasih dan sayang terhadap sesama muslim. Dan barang siapa yang dia itu tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait tawadhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-215. Asy-Syu'ara ayat ke-215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Jangan kasar kaku kepada mereka, tawadhu, lembut, kasih sayang. Demikian pula dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Al-Ma'idah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mereka memiliki ciri Allah cinta kepada mereka karena keimanan dan amal solehnya. Mereka akan cinta juga kepada Allah. Adillatin alal mu'minin, mereka amat kasih dan sayang, merendah, tawadhu kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin, dan mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir sesuai dengan tingkatan kekafiran mereka. Kemudian dalam hadis Iyad Ibnu Himar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Innallaha auha ilayya ayyatawadu." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian memiliki sifat tawadhu. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, sampai-sampai jangan sampai kalian memiliki, salah seorang dari kalian memiliki sifat sombong, semena-mena kepada yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan jangan sampai salah seorang dari kalian berbuat jahat kepada yang lainnya. Dan juga pada hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Nabi alaihissalatu wasallam beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza." Tidaklah sedekah itu berkurang karena harta yang dibelanjakan, yang dikeluarkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba, ya, yang senantiasa meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, melainkan adalah izzah, kemuliaan. Tidaklah seorang hamba minta maaf kepada Allah atau seorang hamba memaafkan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuk dia. Walaupun dia mampu membalas, tapi dia malah memaafkan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang dia itu tawadhu' karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Kalau terkait urusan dunia, kita sabar. Kalau urusan akhirat, agama Allah diremehkan, maka kita bela. Barakafikum, sesuai dengan apa yang diperbolehkan. Maka mereka, orang-orang teroris, orang-orang khawarij, mereka tidak memiliki sifat tawadhu'. Ketika mungkin mendapati, mengetahui ada di antara pemerintahnya, penguasanya yang berbuat zalim atau mungkin berhukum dengan hukum Allah, langsung mereka bunuh. Barakafikum. Atau mereka kafirkan. Maka mereka, orang-orang teroris, tidaklah tawadhu. Barakafikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, masih tersisa 5 sifat para ulama sunnah yang berikutnya. Maka insya Allah kita lanjutkan pada hari Senin, barakah fikum, dan kemudian Selasa dan berikutnya kita masuk pada tafsir. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hafadzallahu hafdzakumullah. Barakah fikum.